kisah Nabiullah Yunus alaihi salam ketika diuji oleh Allah 40 hari 40 malam setelah dicaplok apa dicaplok ya? Di ayo diuntal ya. Kok dibadok ya dijegelat oleh ikan raksasa lup 40 hari 40 malam berada dalam perut ikan dari dunia yang luas pindah ke perut ikan yang sempit dari dunia yang terang pindah ke perut ikan yang gelap. Nabi Yunus gak menyalahkan siapa-siapa, Nabi Yunus gak menyalahkan pihak lain, gak menyalahkan Allah, tapi menyalahkan diri sendiri. Selama berada dalam perut ikan, Nabi Yunus niku ngata-ngatakan zikir la diselamatkan oleh Allah. Penting ini. Damar kok duwe masalah. Damari mari urusane. Jung wakil yang maca iki mesti ditulungi Gusti Allah sampeyan. Rumah no sing utange akeh-akeh bareng iku. Kepengin cepet lunas utangmu. Wis gentoren wiridan iki. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mesti kok dikei cara karo Gusti Allah dikei dalan gampang iso lunas utange. Duwe anak wedok berpayu rapi bareng niku. Saya mengalami nasib seperti ini ya Allah. Dari hidup di dunia yang luas pindah ke perut ikan yang sempit, dari dunia yang terang benderang pindah ke dalam perut ikan yang gelap gulita. Bukan karena engkau berbuat zalim kepada aku, enggak mungkin engkau berbuat zalim karena engkau subhana maha suci, engkau maha kasih sayang. Saya mengalami nasib seperti ini karena inni kuntu minal zalimin. Saya orang zalim, yang zalim saya, yang salah saya. Enggak nyalahno sapa-sapa. Tapi nyalah nawa dewi, tapi bukan ngalir yang ini. Enggak ada murid lagi gak enak ini, kan bisa nyalah nawa Gusti Allah kok. Lah iya, aku ke rumah sapa ya wes sholat, pengajian yo berangkat, ono iuran yo melu nyumbang, pasti dibangun yo ngekek yo santunan nyatek yo nyumbang. Lah uripku kok ngene. Kadang Gusti Allah ngerti tak gas. Karuan ini tak sanggup jadi Gusti Allah gak nang leren. Besok Gusti Allah disalam no. Ayo belajar, Nabi Adam alaihi salam juga begitu. Diusir, dikeluarkan dari surga gara-gara satu kesalahan memakan buah dari syajaratul khuldi. Itu padahal enggak murni kesalahan Nabi Adam. Ada campur tangan ibu Hawa, ada peran serta iblis. Tapi Nabi Adam boten nyalahno ibu Hawa, boten nyalahno iblis, boten nyalahno Gusti Allah, nyalahno awake dhewe. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna yo utangan. penjenengan boten maringi pangapura dhateng kula, wa tarhamna lamun penjenengan boten paring rahmat kawelasan dhateng kula, lan kunanna minal khosirin, kula termasuk junaidi yang ingkang rugi cilaka donya akhirat. Ayo niat dalam sepuro dosa dhateng Gusti Allah, muga-muga kuwapin dosane diampura dening Gusti Allah. Gadah dosa napa boten? Padha. Anggen menawa wis kiai ngene iki terus ora duwe dosa ngono. Mendolimi orang lain sama dengan mendolimi diri sendiri, elek